kala mataku terpejam, selalu terbayang wajahmu. Aku gak tahu siapakah dirimu, dan ternyata Mimin anaknya Bapak Wahyu, Mimin Maman Momon dan Mumun. Mereka kembal yang setia, di antara mereka ku pilih Mimin, karena Mimin seorang wanita. Mimin, oh Mimin.